Terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam, seringku terjaga. Di antara bintang, pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang ku seringku terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam, seringku terjaga. Sesuatu pun yang aku dambakan, tak sesuatu pun yang aku dambakan, dan tak seorang pun yang aku rindukan melebihi. Terjaga.